Mari kita meneruskan pembacaan kitab At-Taqrir Asy-Syadidah. Ini pembacaan sebelumnya masih belum selesai ya, terkait dengan mustahadah ya. Jadi sekarang kita akan membahas bagian yang ketiga dari perempuan yang mengeluarkan darah haid ya. Belum mustahadah sebenarnya. Ini masih bagian dari perempuan-perempuan yang mengeluarkan haid. As-suratu tsalitsah mu'tadatun mumayyizah wa hiya allati sabaqala haidun wa tuhrun. Bagian yang ketiga adalah perempuan yang sudah pernah haid dan melihat beberapa darah ya, melihat beberapa sifat darah. Hukmuha yuhkamul habitamyiz walau khalafa 'adataha. Hukumnya yang dihukumi haid adalah darah yang kuat ya, walaupun darah itu berbeda dengan kebiasaannya. Suratuha imra'atun taqulu innaha hadzat minasyahril ladzi qablal akhir khamsatu ayyam min awalihi wa baqiyatuhu tuhrun. Wa ja'ad damu syahril akhir khamsara yauman asratu ayyam damun aswad wa khamsata asyar yauman damun ahmar. Fanah kumubi anna haidoha asyahrul ula li anna tamyiz akwa minal adah li zuhuri wa li annahu alamatun fiddam wa damu alamatun fi sahibihi. Penggambaran dari bagian ketiga ini, ada perempuan yang mengatakan ya, ada perempuan yang berkata, saya haid di bulan sebelumnya 5 hari. 5 hari dari awal bulan, berarti tanggal 1 sampai tanggal 5. Kemudian setelah itu suci. Jadi 25 hari suci. Kemudian di bulan berikutnya Waja'at damus syahrul akhir 25 yauman. Di bulan berikutnya keluar darah 25 hari. 10 hari darahnya berwarna hitam. Hitam ini maksudnya merah, merah apa? Merah matang ya, yang sangat matang. 15 hari darahnya merah. 10 hitam, 15 merah. Nah, ini itu yang haid yang mana? Yang haid itu hanya darah yang kuat, yaitu darah yang hitam. Darah yang hitam yaitu 10 hari ya, 10 hari pertama. Mengapa dihukumi darah yang kuat? Karena sifat darah itu lebih kuat daripada kebiasaan ya, kebiasaan sebelumnya maksudnya, daripada adat sebelumnya. Sebab sifat darah ini lebih menunjukkan bahwa itu adalah haid. Selain itu, tamyiz atau perbedaan sifat darah itu adalah tanda bahwa itu darah haid. Dan darah itu sebagai tanda perempuan yang mengeluarkannya. Jadi intinya bagian ketiga ini dimenangkan sifat darah daripada kebiasaan sebelumnya, daripada haid sebelumnya ya. Haid sebelumnya itu ya 5 hari tadi dalam contoh. As-suratu ar-rabi'ah mu'tadatun ghairu mumayyizah dzakiratun li'adatiha qadran wa waqtan. Bagian yang keempat adalah perempuan yang sudah pernah haid ya, dan tidak melihat beberapa sifat darah ya. Jadi darahnya warnanya sama semua. Dan dia mengingat adat sebelumnya. Mengingat haid sebelumnya. Mengingat kapan dan mengingat berapa lama. Qadran ini berapa lama, waktan ini kapan keluarnya. Hukmuha turaddu ila adatiha qadran wa waktan. Aifanah kumu bi adatiha wal adah tasbutu bi akhar marotan. Bagian yang keempat ini dilihat haidnya sebelumnya. Jadi dihukumi haid sesuai dengan haid sebelumnya. Suratuhu imra'atun takul innaha hadat minasyahril ladzi qablal akhir sab'atu ayyam. Thumma fi syahril akhir ja'adam tis ata asar yauman wahia la tumayizu launadam ay tarahu bisifatin wahidah fanah kumu bi anna haidu hasabu'atu ayam amalan bisahri ladhi qablaha li annahu adatuha haithu innal adah tasbutu bi akhara bi akhari bi akhara biasanya ya marrotan wal asratul ayam al baqiyah istihadah. Penggambarannya ada perempuan yang mengatakan saya haid di bulan sebelumnya 7 hari. Lalu di bulan ini di bulan ini keluar darah 17 hari. Nah, 17 hari ini kan sudah melebihi batas maksimal haid ya. Berarti ada yang haid, ada yang istihadah. Dan darah yang keluar selama 17 hari ini sifatnya sama. Sifatnya sama. Maka perempuan ini haidnya sesuai dengan haid di bulan sebelumnya, yaitu 7 hari ya. Karena mengamalkan sesuai dengan haid di bulan sebelumnya. Ya alasannya sebab itu haid di bulan sebelumnya itu adalah kebiasaan ya, adatnya. Dan adat ini bisa ditetapkan walaupun hanya satu kali. Ini dalam bab haid ya. Biasanya adat atau kebiasaan itu kan berkali-kali. Tapi dalam bab haid itu tidak. Kebiasaan itu cukup satu kali sudah dikatakan kebiasaan. Jadi 7 hari adalah haid dan 10 hari yang tersisa adalah istihadhah. Jadi selain haid itu istihadhah. As-suratu al-khamisah muqtadah ghairu mumayyizah. Nasiyatun li adatiha qadran wa waqtan mutahayyirah. Ini yang biasanya agak rumit ini. Tapi jangan dianggap rumit ya. Kalau dari awal sudah mengatakan ini rumit ya jadi rumit betulan nanti. Bagian yang kelima adalah perempuan yang sudah pernah haid. Dia melihat satu sifat darah tapi dia lupa bulan sebelumnya itu keluarnya berapa lama, keluarnya kapan. Itu namanya mutahayyirah. Mutahayyirah artinya perempuan yang bingung. Yang bingung. Suratuha imra'atun ya'ti hadam. Ya'ti hadam isrina yauman bisifatin wahidah. Wa nasiyat qadra haidiha wa hal huwa awal syahri aw am wasatuhu am akhiruhu. Penggambarannya ada perempuan yang keluar darah 20 hari. Keluar darah 20 hari, darah itu sifatnya sama. Tapi dia lupa di bulan sebelumnya itu haidnya kapan. Maksudnya haidnya kapan itu apakah di awal bulan, pertengahan bulan atau akhir bulan. Dan dia juga lupa haidnya di bulan sebelumnya itu berapa lama, berapa hari. Nah, itu kan rumit juga itu. Hukmuha laha hukmul haidi fi hurmati tamattu'i bima baina surati wa rubah wa hurmati qira'atil Qur'an fi ghairi salat wa mashi mushaf wa hamlihi wal mukthi fil masjid wal mururi fihi in khafat talwifah wala hukmu tahirah fi sholat wa shaum wa tawaf wa talak wal i'tikaf fatahtasilu likulli fardin. Jadi hukum perempuan yang seperti ini, hukumnya separuh dia dihukumi haid, separuh dihukumi suci. Dalam beberapa hal dihukumi haid, beberapa hal yang lain dihukumi suci. Dia dihukumi haid di permasalahan keharaman ya. Satu, keharaman bersenang-senang anggota tubuh antara pusar dan lutut. Itu kan kalau perempuan haid haram ya, bersenang-senang dengan anggota terlarang itu. Dua, haram membaca Al-Quran selain sholat ya. Tiga, haram menyentuh Al-Quran. Empat, haram membawa Al-Quran. Lima, haram berdiam di masjid. Enam, haram lewat di masjid bila dia khawatir mengotori masjid. Nah, jadi berapa tadi? 6 ya, 6 hukum dia hukumnya haid. Kemudian dia juga dihukumi suci dalam sholat ya. Kalau sholat dia dihukumi suci. Artinya dia wajib sholat. Satu sholat, dua puasa, tiga tolak ya. Dia ditolak itu suaminya tidak, maksudnya tolaknya tidak haram ya. Tolak menalak dia itu tidak haram. Empat itikaf. Jadi lima hal ya. Empat ya. Sholat, tawaf, sholat, puasa, tawaf, tolak, itikaf. Lima ya. Dan sebelum melakukan lima hal ini, dia diharuskan apa itu mandi dulu. Jadi harus mandi sebelum melakukan ibadah-ibadah fardu. As-suratus sadisah. Muqtadatun ghairu mumayyizah, dzakiratun li'adatiha qadran la waqtan. Gambaran yang keenam adalah perempuan yang sudah pernah haid dan dia hanya melihat satu siwa darah dan dia mengingat mengingat berapa lama darahnya keluar di bulan sebelumnya, tapi dia tidak ingat waktunya kapan ya. Suratuha kaantakula haidi khomsatu ayam fil asratil ula minas syahri wala a'lamu ibtida'aha wa'alamu annal yawmal awwala tuhrun biyakin waja'aniddam fi syahril akhiri kamilan. Penggambarannya ada perempuan yang mengatakan, saya haid 5 hari di 10 hari pertama. Ya, 10 hari pertama bulan, 10 hari pertama awal bulan. Ya. Dan saya tidak tahu mulainya kapan. Saya tidak tahu mulainya kapan. Dia lupa. Tapi saya yakin bahwa hari pertama saya masih suci ya. Jadi haidnya 5 hari. 5 hari itu di antara 10 bulan pertama, 10 hari di bulan pertama dan dia yakin hari pertama suci. Lalu di bulan kedua dia mengeluarkan darah 30 hari penuh. 30 hari penuh. Ini kan juga ribet juga ini. Sebentar, ini halaman 170 ya, kitab saya. Ini entah cetakan tahun berapa, saya juga lupa. Hukmuha al-yawmus sadisu haidun biyakin wal-yawmul awalu tuhrun biyakin kal-isrina baqiyah wal-yawmus thani ilal khamis muhtamilun lil-haidi wa tuhri wasabi'u ilal asir kadhalik fayakunu hukmuha fil muhtamil hukmal mutahayirah kama marra. Jadi hukum perempuan tadi hari ke-6 dia dipastikan haid ya. Hari ke-6 dia dipastikan haid. Hari pertama itu sudah yakin suci tadi ya. Seperti halnya 20 hari yang tersisa. Hari kedua hingga kelima itu mungkin haid mungkin suci. Hari ketujuh dan hingga ke-10 itu sama hukumnya. Mungkin haid dan mungkin suci. Jadi yang bisa dipastikan dalam satu bulan itu adalah 21 hari suci dan 1 hari haid yang bisa dipastikan ya. Selain itu dia hukumnya seperti hukum sebelumnya tadi, mutahayirah. Mutahayirah berarti sebagian hukum dia dihukumi haid, sebagian yang lain dia dihukumi suci ya. Tadi yang haid 6 hal tadi, yang suci 5 hal. Jadi hari ke-6 haid ya, hari ke-6 haid. As-suratu as-sabi'ah. As-suratu as-sabi'ah muqtadah ghairu mumayyizah, dzakiratun li'adatiha waqtan la qadran. Ini lawan dari sebelumnya ya. Penggambaran yang ketujuh atau bagian yang ketujuh adalah perempuan yang sudah pernah haid. Dia melihat satu sifat darah. Dia darah yang keluar di bulan sebelumnya. Mengingat kapan keluarnya, tapi tidak mengingat berapa jumlahnya, berapa hari jumlahnya. Suratuha antakula haidi awalu syahri wala a'lamu qadrahu Waja'anid damu fi syahril akhiri kamilan. Penggambarannya, ada perempuan yang mengatakan, saya haid di permulaan bulan. Permulaan bulan ini maksudnya ya tanggal 1 ya. Di permulaan bulan. Saya ingat tanggal 1 itu haid, tapi saya lupa haidnya berapa hari. Lalu di bulan berikutnya haidnya keluar 30 hari penuh. Nah, ini kan juga repot ya. Hukmuha awalu yaumin haidun biyakin. Wa nisfu tsani minasyahri tuhrun biyakin. Wa ma baina dzalik 2 hingga 15 tamilunil haidi wa tuhri falikullin hukmuhu. Jadi tanggal 1 dipastikan haid, separuh bulan terakhir yaitu tanggal 16 hingga 30 dipastikan suci. Yang tanggal 2 hingga 15 itu hukumnya seperti sebelumnya tadi, mungkin haid mungkin suci. Jadi hukumnya sama seperti hayyirah ya. Dalam sebagian hukum dia haid, dalam sebagian hukum dia dihukumi suci. Fa amman nufasa'u idastuhidat fa hukmuha hukmul haid idastuhidat. Perempuan yang mengeluarkan darah nifas bila dia haid ya, maka hukumnya seperti hukum perempuan haid saat dia haid. Maksudnya nifas itu mohon maaf ya, ustuhidat bukan haid ya. Saya ulangi terjemahnya. Perempuan nifas bila dia nifasnya istihadhah, maka hukum istihadhahnya sama seperti haid ya. Jadi penggambaran istihadhah itu tidak pembagian ya, pembagian dan penggambaran istihadhah itu tidak hanya terkhusus bagi perempuan haid saja, tapi juga mencakup perempuan nifas. Al-ahkamul ammah lil mustahadhah tahtaliful mustahadhah anil haid wan nufasa. Fal mustahadhah yajibu 'alaiha an tusalliya wa shalatuha shahihatun wa laqad du'a 'alaiha wa idza halla ramadan yajibu 'alaiha shaumu wa yajuzu li zawjiha an ya'tiyaha walau ma sayalanid dam. Hukum yang umum bagi perempuan mustahadhah. Perempuan yang mustahadhah itu berbeda dengan perempuan haid dan nifas. Perempuan mustahadhah dia diharuskan sholat ya. Diharuskan sholat dan sholatnya hukumnya sah, dia tidak harus qadha setelah suci. Nah, di saat masuk bulan Ramadan dia diharuskan puasa dan suaminya boleh berhubungan badan dengannya walaupun di saat keluar darah ya, boleh berhubungan badan walaupun di saat keluar darah. Ini istihadhah ya. Jadi ada penggambaran seorang suami yang berhubungan badan dengan istrinya di saat keluar darah. Tapi darah istihadhah ya, kalau darah haid ya tidak boleh, nifas juga tidak boleh. Yang boleh hanya darah istihadhah saja. Lalu ini halaman terakhir 171 ya. Al-khutwatul lati tatakhiduhal mustahadhah idza aradat as-shalah. Beberapa keharus dilakukan mustahadhah yang harus dilakukan perempuan mustahadhah bila dia ingin melakukan salat. Yang pertama, yajibu 'alaiha an tatathahhara minan najasati ad-dami wa ghairihi. Kewajiban pertama dia harus membersihkan najis ya. Najisnya dibersihkan dulu, baik darah maupun yang lain. Yang kedua, yajibu 'alaiha al-hasfu fi mawdi'i khurujid dam bi qutnin aw nahwi illa idza kanat tata'adza aw kanat shaimah li anna dzalik yufat. Wa yajibu 'alaiha ta'sibu ilamnya fil hasfu. Yang kedua, harus menyumbat ya, harus menyumbat tempat keluarnya darah ya, menyumbat kemaluan maksudnya. Bisa menggunakan kapas atau yang lain. Keharusan ini kecuali perempuan yang merasa sakit dengan itu atau perempuan dalam keadaan puasa, perempuan yang puasa itu. Jadi kalau puasa tidak harus menyumbat karena hal itu bisa membatalkan puasa kan, ada sesuatu yang masuk dari luar ke dalam ya. Kemudian kalau penyumbat itu tidak cukup, maksudnya masih rawan lepas, maka diharuskan memakai pembalut ya. Memakai pembalut. Kalau sekarang ya pembalut itu sudah cukup. Yang ketiga, yajibu alaihal mubadarah ba'da dzalika bil wudu wasyartuhu ayakuna ba'da dhuhuril waqti wal mu'alatu fihi. Kewajiban ketiga adalah bergegas melakukan wudu setelah menyumbat tadi. Setelah kewajiban pertama dan kedua sudah dilakukan, dia diharuskan bergegas melakukan wudu. Syarat wudu harus dilakukan setelah masuknya waktu dan harus mualah, harus terus-menerus. Maksudnya tidak boleh ada jeda antara satu kewajiban wudu dengan kewajiban yang lain, ya, satu fardu wudu dengan yang lain. Yang terakhir, yajibu alaihal mubadarah ila shalah fala yajuzu ta'khiruha ila idza kana ta'khiru limaslahati shalah ka ijabati muadzin wa nafilatin qabliyah wa intidhari jamaah. Kewajiban yang terakhir adalah bergegas melakukan sholat. Jadi setelah wudu langsung sholat, tidak boleh mengakhirkan sholat. Kecuali bila mengakhirkan sholat karena kebaikan sholat, ya. Contohnya menjawab azan atau sholat sunnah qobliyah, ya, sholat sunnah sebelum sholat fardu, atau menunggu jamaah, ya. Jadi boleh menunda sholat asalkan penundaan itu dikarenakan kebaikan sholat. Ini sekarang di halaman 172. 172. Alladzi yahrumu bil hadas. Hal-hal yang diharamkan sebab hadas. Hadas ini ya hadas. Ya hadas, ya. Hal hadasu huwa amrun itibariyun yakumu bil badan yamna'u sihhatash sholati haitsu lam murakhis. Hadas adalah sesuatu yang abstrak, ya. Sesuatu yang abstrak yang berada atau bertempat di badan. Itibari itu ya sesuatu yang tidak indrawi, ya, sesuatu yang tidak bisa diindra tapi ada. Sebentar saya coba buka kamus Munawir, ya. Itibari itu di kamus Munawir artinya apa? Itibari maknanya sama seperti tadi, ya. Maksudnya i'tibar itu pertimbangan atau perhitungan. Pertimbangan, perhitungan. Sesuatu yang dipertimbangkan. Gimana ini? Rumit juga terjemahnya, ya. Pokoknya sesuatu yang dipertimbangkan yang bertempat di tubuh. Menganggap, ya, menganggap, mempertimbangkan sesuatu yang dipertimbangkan yang bertempat di badan dan menghalangi kesahan sholat selama tidak ada kemurahan. Wahwa isnani, hadas ada dua, hadasun aswar wahwa ma'au jabal wudhu, hadasun akbar wahwa ma'au jabal wusul. Ada hadas kecil, yaitu hadas yang mengharuskan wudu, dan ada hadas besar, yaitu hadas yang mengharuskan mandi. Alladzi yahrumu bil hadas wal janabah wal haidi arba'atun. Hal-hal yang diharamkan disebabkan hadas, janabah, dan haid ada empat, ya. Yang pertama, as-sholatu fardun wa naflan. Wa kadzalika nahwu sholah. Wahwa arba'atun, sujudu tilawah, wa sujudu syukri, wa khutbatul jumu'ah, wa sholatul janazah. Keharaman pertama adalah melakukan sholat, ya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan juga diharamkan hal-hal yang serupa dengan sholat. Hal-hal yang serupa dengan sholat ada empat, yaitu sujud tilawah, ya, sujud karena membaca atau mendengar ayat sajdah, sujud syukur, sujud karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya, lalu khutbah jumat, dan sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu sholat jenazah itu seperti sholat, ya. Padahal juga sholat jenazah kan sholat, ya. Tapi dikatakan seperti sholat. Yang kedua, at-tawafu fardun wa naflan li'an nahu biman zilati sholah. Yang kedua, keharaman yang kedua adalah tawaf. Tawaf ini mencakup fardu dan sunnah, ya. Karena tawaf itu sama dengan sholat, ya. Maksudnya hukumnya sama dengan sholat. Kemudian yang ketiga, halaman 173, mashul mushafi. Al-muradu bil mushaf makutiba fihi Qur'an walau ba'du ayah biqasdid dirasah at-tilawah. Menyentuh Qur'an, menyentuh mushaf ya. Yang dimaksud dengan mushaf adalah sesuatu yang ditulisi Al-Qur'an, sesuatu yang ditulis Al-Qur'an. Walaupun hanya sebagian ayat ya. Walaupun hanya sebagian ayat dan tulisan itu tujuan menulis itu supaya dibaca ya. Jadi tidak sebatas tulisan Quran, tapi tulisan itu tujuannya dibaca, ya tujuannya dibaca. Yang keempat hamlul mushaf, la yajuzu hamluhu lil balig illa idza kana ma'al matai fa fihi arba'u halat. Yang ketiga membawa mushaf. Jadi bagi seorang yang balig, dia tidak boleh membawa mushaf balig yang hadas ya, kecuali membawanya bersama dengan barang yang lain. Dan membawa mushaf bersama dengan barang yang lain itu terbagi menjadi 4 kondisi. Taratan yaksidul mushaf faqat fala yajuz. Kondisi yang pertama, dia membawa, tujuannya membawa Al-Qur'an saja. Jadi membawa Al-Qur'an dan barang, tapi tujuannya membawa Al-Qur'an saja, itu tidak boleh. Taratan yang sidul mata afakat fayajus. Yang kedua, tujuannya membawa barang saja, itu boleh. Taratan yang siduhuma fayajuzu inda bin hajar hilafan liramli. Yang ketiga, tujuannya membawa keduanya, membawa Al-Quran sekaligus membawa apa itu barang yang lain ya. Jadi keduanya. Ini hilaf ya antara Ibnu Hajar dan Ramli. Menurut Ibnu Hajar tidak boleh, menurut Ramli boleh. Taratan layak sidu ahadahuma ayat lako falajuzu kadzalik inda Ibnu Hajar hilaf dari Ramli. Yang keempat tidak tujuannya tidak membawa keduanya. Ya maksudnya hanya tidak ada tujuan apa-apa, hanya dibawa gitu saja. Ini juga ada perbedaan pendapat ya. Menurut Ibnu Hajar tidak boleh, menurut Ramli boleh. Masailu fi mashil mushafi wa hamli. Beberapa permasalahan seputar menyentuh dan membawa mushaf. Permasalahan yang pertama, ya juzu hamlul mushafi wa masuhu lisobi al-mumayyiz lidirosah faqat inda Ibnu Hajar wa Ramli wa yajuzu inda ba mahramah walau ligori dirosah. Diperbolehkan membawa dan menyentuh mushaf bagi anak kecil yang sudah tamyiz ya, sudah pintar, membawa dan menyentuh untuk membaca ya, untuk membaca. Ini menurut Ibnu Hajar dan Romli. Jadi menurut Ibnu Hajar dan Romli, alasan kebolehan hanya bila membaca saja, bila tujuannya membaca saja. Tapi menurut Ba Mahromah diperbolehkan untuk selain membaca. Wah, ini enak ya pendapat ini ya. Jadi anak kecil yang sudah tamyiz dia boleh membawa dan menyentuh Al-Qur'an walaupun membawa dan menyentuhnya tidak bertujuan membaca. Yang kedua, jildul mushaf la yajuzu mashuhu wa la hamluhu illa idan qata'at nisbatuhu anil mushaf bi an istumila fi kitabin akhar. Permasalahan yang kedua adalah sampul ya, sampul mushaf. Tidak boleh menyentuh dan membawa sampul Al-Quran kecuali bila sampul itu sudah terlepas. Kecuali jika sampul itu tidak dinisbatkan lagi kepada mushaf. Tidak dinisbatkan lagi kepada mushaf artinya sudah digunakan sampul buku yang lain. Jadi sampul Al-Quran digunakan sampul buku itu berarti kan sudah tidak Al-Quran lagi. Sudah tidak dinisbatkan ke Al-Quran lagi. Sudah menjadi sampul selain Al-Quran. Yang ketiga, laujul lidal mushafu ma'agoiri, fayahrumu mashuhu ma'ajami'i jihatih inda Ibnu Hajar, wa min jihatil mushaf inda Ramli. Wajaw wajab ba mahrumah masahu min jami'il jihat. Wah ini enak ya ba mahrumah ini. Yang ketiga, bila Al-Quran dibukukan beserta dengan tulisan yang lain. Ya. Ada Al-Quran dibukukan beserta tulisan yang lain. Itu menurut Ibnu Hajar tidak boleh menyentuh semua bagian. Kalau menurut Romli yang tidak boleh disentuh hanya bagian Al-Qur'annya saja, hanya bagian mushafnya saja. Bagian yang selain mushaf boleh disentuh. menurut Mbak Mahromah boleh menyentuh semuanya. Wah, ini enak sekali ini Mbak Mahromah. Yang keempat, ini harus sering fatihah kepada beliau ya, ringan sekali hukumnya. Yang keempat, ya juzu lil muhdis ayah milal Quran lid darurah idza lam yatamakkan min atayammum kan khafa alaihi minal ihraqi awil ihanah bal yajibu alaihi dzalik. Yang keempat, bagi orang yang punya hadas, dia diperbolehkan membawa Al-Quran bila dalam keadaan terpaksa. Bila dalam keadaan terpaksa dan tidak memungkinkan bertayamum. Contoh keterpaksaan adalah ada Al-Quran yang ada kekhawatiran Al-Quran terbakar atau terhina ya. Al-Quran terhina atau terbakar. Jadi misalkan ada Al-Quran yang gimana ya, yang apa ada di samping kotoran misalkan, itu kalau memang tidak bisa wudu seketika ya diambil saja. Atau ada tempat yang terbakar lalu ada Al-Qur'an di dalamnya, ada potensi Al-Qur'an ikut terbakar, itu dalam kondisi seperti itu ya diambil saja. Kalau memang tidak mampu bertayamum, langsung diambil saja. Kadang kan tayamum juga kalau kondisi darurat itu ya tidak sempat ya. Maksudnya ada debu, tapi kalau tayamum dulu malah terbakar nanti. Halaman 173. Yang kelima, idza kana Qur'anun wa tafsirun fi kitabin wahid, fa yajuzu masu wa hamluhu idza kanat hurufu tafsir akthar min hurufil Qur'an. Wa amma idza kanat tusawihi aw aqalla minhu fa yahrumul mashu wal hamlu. Yang kelima, bila ada Quran dan tafsir ya di satu cetakan, hukumnya boleh menyentuh dan membawanya bila huruf tafsir lebih banyak dari huruf Al-Quran. Jadi dihitung hurufnya. Kalau hurufnya sama jumlahnya atau lebih sedikit, ya, tafsirnya lebih sedikit, maka haram ya, haram menyentuh dan haram membawa. Ini dalam catatan kaki, huruf yang dihitung adalah huruf yang tertulis, bukan huruf yang terbaca. Ya. Jadi ya, kan ada huruf yang terbaca tapi tidak tertulis ya. Misalkan alif, alif dikata ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu kan 5 huruf, ada alifnya setelah mim, tapi alifnya tidak ditulis tapi terbaca. Ya, itu ya dihitung sesuai tulisannya, bukan dihitung sesuai bacaannya. Kemudian yang keenam, ya juzu lil muhdisi qalbu waraqil mushaf bi'udin lam biyadihi fayahrumu walau lafa 'alaiha hirqatan. Yang keenam, bagi orang yang berhadas, yang memiliki hadas, dia boleh membuka, boleh membalik ya, membalik kertas mushaf menggunakan kayu, tidak boleh menggunakan tangan. Jadi membalik kertas Al-Quran menggunakan tangan itu hukumnya haram, walaupun tangannya dilapisi dengan kain, walaupun tangannya diikat dengan kain. Gitu ya. Yang ketujuh, yahrumu masu wa hamlu gila kotil mushaf au khori totihi au sundukihi idhakana fihima mushafun wa kutu'idda lahu wa illa fayajuzu. Yang ketujuh, haram menyentuh dan membawa ghilaqah. Ghilaqah itu gantungan kalau tidak salah ya. Ilaqah ya. Ilaqah. Ilaqah kalau tidak salah gantungan. Ini saya cari dulu di Munawir. Barangkali makna saya salah, nanti sesat. Nanti sesat ya. Tapi kalau mikir salah benar ya tidak jadi baca. Maksudnya salah itu ya wajar ya, asalkan tidak terlalu banyak ya. Masih banyak yang benar lah. Ilaqah itu seingat saya gantungan ya. Sementara ini di Munawir belum ketemu. Alaqah, bacanya alaqah ya. Alaqah, sangkutan pakaian. Alaqah, di sini harokatnya ilaqah ya. Pokoknya gantungan ya. Seperti gantungan pakaian itu. Ada gantungan khusus Al-Quran, Al-Qurannya ditaruh di situ. Itu menyentuh gantungannya haram itu. Atau kotak ya, kotak atau apa itu kantong, kantong atau kotak atau gantungan itu haram disentuh kalau ada Al-Qur'annya dan disediakan untuk Al-Qur'an. Jadi gantungan khusus, kotak khusus dan kantong khusus kalau disediakan untuk Al-Qur'an. Tapi kalau tidak ada Al-Qur'annya atau tidak disediakan khusus untuk Al-Qur'an ya boleh disentuh. Alladzi yahrumu bil janabati wal haidzi ma'an. Hal-hal yang diharamkan bagi apa hadas janazah, janabah dan juga haid ya. Yang diharamkan isnani ada dua. Al-lubsu fil masjid wa mislul lubsi at-taraddud. Wa yajuzul mururu lil junub. Wa kadzalika lil haid idza lam takhaf talwisal masjid. Keharaman yang pertama adalah berdiam di masjid, menetap di masjid. Sama seperti berdiam adalah mondar-mandir. Jadi tidak diam tapi mondar-mandir di masjid itu juga sama itu. Kemudian bagi orang yang punya hadas janabah, dia diperbolehkan lewat saja, lewat di masjid ya. Masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Begitu pula perempuan haid, dia juga boleh lewat masjid asalkan tidak ada kekhawatiran mengotori masjid. Yang kedua, qiraatul Qur'ani because dil qiraah ai because ditilawah di ad-dirasah. Keharaman yang kedua adalah membaca Al-Qur'an dengan tujuan membaca. Membaca itu dirasah bahasanya ya. Wali qiraatul Qur'ani halat. Membaca Al-Qur'an itu ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, taratan yaksidul Qur'ana faqat fayahrumu. Bertujuan membaca Al-Qur'an saja itu haram. Watarotan yaksi dugoi rol Quran, falayahrumu kal istisfa'i watahasuni watabaruk. Yang kedua, tujuannya selain Al Quran, itu hukumnya tidak apa-apa. Jadi membaca Al Quran, tapi tujuannya tidak membaca Al Quran. Tujuannya, misalkan mencari kesembuhan, ya mencari kesembuhan atau berjaga diri, benteng tubuh ya, atau mengharap keberkahan. Yang ketiga. Taratan yang situhuma fayahrumu, apa itu tujuannya keduanya Al-Qur'an dan selainnya itu hukumnya haram. Wa taratan yutliku saja ya, atau yutliku ya, yutliku. Yang terakhir tidak ada tujuan apa-apa, yang penting baca saja, tidak ada tujuan yang jelas, itu hukumnya tidak haram. Jadi yang haram berapa ya, yang haram dua, yang tidak haram dua. Halaman 175. Halaman 175. Alladzi yahrumu bil haidi faqat arba'atun. Hal-hal yang diharamkan disebabkan haid saja ada empat. Yang pertama as-shaumu, idan fa idan qata adamu halalah as-shaumu walau qabla al-ghusli. Yang pertama puasa ya. Puasa itu haram. Kalau haid haram puasa. Bila darah sudah berhenti, maka hukum puasa sudah halal walaupun belum mandi ya. Jadi puasa dalam keadaan junub haid, puasa dalam keadaan punya hadas haid itu tidak apa-apa. Yang penting darahnya sudah berhenti. Yang kedua al-mururu fil masjid in khafa talwisahu. Fa yajuzu illam tahaf talwisahu. Illam tahaf talwisahu al-mururu faqad dunal lubsi. Yang kedua lewat di masjid. Lewat di masjid bila khawatir mengotori masjid. Mengotori maksudnya ya ada kekhawatiran darahnya apa itu darahnya menetes. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran boleh lewat ya, tapi tidak boleh menetap. Berdiam tidak boleh. Yang ketiga at-talaqu wa yusamma talaqu al-bid'i wa huwa ayyutalliqu ar-rajulu imra'atahu al-madkhul biha wa yahaid wa yahaidun aw fituhrin jama'ahum aw fituhrin jama'aha fihi fatalaqu yahrumu walakinnahu yanfudu wa yajuzu ayakuna ba'dan qita'i damil haidi wa qabla al-ghusli. Yang keempat adalah talak ya. Jadi ini keharaman untuk suami ya. Keharaman untuk suami, bukan keharaman bagi perempuan yang haid. Tolak ini disebut tolak bid'i ya. Talak bid'i adalah suami menalak istrinya yang sudah pernah berhubungan badan dengannya dalam kondisi haid ya. Dalam kondisi haid atau atau dalam kondisi suci yang dia berhubungan badan di saat itu. Jadi sebelum menalak dia berhubungan badan dulu. Itu hukumnya haram ya. Ini dalam catatan kaki, alasannya li'anna muddata tarabbus al-iddah tatulu biha, tatulu alaiha. Karena menalak dalam kondisi ini itu bisa memperlama waktu iddah, ya. Iddahnya semakin lama. Karena iddah itu kan tiga sucian. Kalau menalak di saat suci, itu berarti setelah masuk haid berikutnya itu sudah dihitung suci yang pertama. Tapi kalau menalak di saat haid, itu kan menunggu suci, setelah suci haid lagi itu nanti waktunya lebih lama, iddahnya lebih lama. Jadi memperlama iddah itu tidak boleh, ya. Menalak istri yang sedang haid itu walaupun haram tapi talaknya sah, ya. Talaknya sah. Dan setelah darah haid berhenti itu hukum menalaknya boleh, ya, walaupun belum mandi. Jadi boleh menalak istri yang yang masih memiliki hadas haid asalkan darahnya sudah berhenti. Yang keempat, al-istimta'u wal mubasyarah baik bima baina surati wa rukbah wa talafat abairul fuqaha fi dzalik. Yang keempat, keharaman yang keempat adalah mencari dan bersentuhan di anggota tubuh antara pusar dan lutut. Nah, ini juga bagi laki-laki keharamannya. Keharaman yang keempat ini para ulama fikih berbeda-beda, ungkapannya berbeda-beda, istilahnya berbeda-beda. فَمِنْهُمْ مَنْ أَبْرَ بِالْمُبَاشَرَةِ فَقَدْ فَعَلَيْهِ لَا يَحْرُمُ النَّظَرُ بِالشَّهْوَةِ وَيَحْرُمُ اللَّمْسُ وَلَوْ بِغَيْرِ الشَّهْوَةِ. Sebagian ulama fikih mengistilahkan keharaman ini dengan istilah mubasyarah, ya. Bila mengikuti pendapat ini, maka melihat dengan syahwat saja itu tidak haram. Yang haram adalah menyentuh, ya. Jadi menyentuh haram, melihat tidak haram walaupun ada syahwatnya. Walaupun bersama dengan syahwat. Ya, sebentar, ya, ini. Kemudian mana tadi? Ini sudah halaman berikutnya. Wah, ini sebentar lagi sudah masuk bab sholat, ya. Halaman berikutnya halaman 176. Halaman 176. Faminhum man abara bil istimta fa alaihi yahrumun nadharu bi syahwah wa la yahrumul lamsu bi ghairi syahwah. Sebagian ulama mengistilahkan keharaman ini dengan istimta, ya, mencari kesenangan, mencari kenikmatan. Kalau kita mengikuti ulama ini, maka melihat dengan syahwat tidak boleh. Tidak boleh maksudnya haram, ya, tapi menyentuh tanpa syahwat boleh, ya. Jadi titik tekannya adalah syahwat, ya. Kalau yang pertama tadi, titik tekannya adalah sentuhan. Kalau yang ini, titik tekannya adalah syahwat. Falhasilu annalladhi yahrumu bil ittifaqi alwat'u wal mubasyarah bisyahwah. Kesimpulannya, keharaman yang disepakati ulama itu ada dua, ya. Yaitu berhubungan badan dan bersentuhan dengan syahwat. Walladzi yajuzu bil ittifaq an-nadzaru bi ghairi syahwah. Dan yang diperbolehkan, ulama sepakat kebolehannya, ada sebentar, ya. Aduh. Ulama sepakat kebolehannya ada ini kok malah gimana ini? Sebentar, ya. Ulama yang sepakat kebolehannya ada dua, yaitu melihat dengan syahwat. Sebentar, ya. Saya ulangi. Sesuatu yang diperbolehkan dan ulama sepakat adalah melihat tanpa syahwat. Kemudian yang ketiga, awal ladzi fi khilaf al mubasyarah bila syahwah wa nadzar bi syahwah. Yang ulama berbeda pendapat adalah bersentuhan tanpa syahwat, tanpa nafsu, dan melihat dengan syahwat. Ini ada perbedaan ulama. Wahdarul Imam Nawawi madzhab al Imam Ahmad fi annalladzi yahrumul wat'u faqat. Imam Nawawi memilih madzhab Ahmad bin Hambal, ya. Imam Ahmad ini madzhab Hambali, yaitu sesuatu yang diharamkan hanya berhubungan badan saja. Jadi menyentuh melihat tidak haram menurut pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi. Wastahsanal Imam Nawawi qaulan akhar fil majmu' wa huwa anal mubasharah bisyahwah fi madunal farji tajuzu mimman ghalibu halihi taqwa wala yajuzu wala tajuzu fi ghairi. Kemudian Imam Nawawi menganggap baik maksudnya ya setuju menganggap baik pendapat yang lain dalam kitab majmu', yaitu pendapat yang mengatakan bahwa bersentuhan dengan syahwat di selain kemaluan itu boleh bagi orang yang dominan perilakunya takwa, tapi bagi orang yang kurang takwa tidak boleh ya. Jadi bersentuhan dengan syahwat itu boleh asalkan selain kemaluan ya. Kama qala sahibus shofat buat bil hadasi sholata ma ta tawufi harim walil balighi hamlal mushafi wa masahu wa ma'adil arba'ati lil junubik tira abadi ayati qasdan walubtha masjidin lil muslimi wabil mahidi wa nifasi harimi asita ma tamatuin biru'yati wal masabaina suratin warubati illah gatisalin au badilin yamtani asamu wa tolaku hatta yankoti. Ini sudah masuk bab sholat ya. Sudah masuk di bab sholat. Saya ingin meneruskan ya sebenarnya. Baik ya, saya teruskan ya. Kitabus sholati. Ta'rifus sholati lugatan wa du'a. Lugatan ad-du'a wakila du'a'u bi khair. Kitabus sholat. Pengertian bahasa sholat adalah berdoa. Jadi secara bahasa kata sholat itu artinya berdoa. Ada pendapat lain yang mengatakan mendoakan kebaikan. Jadi kalau mendoakan buruk itu tidak sholat. Jadi terkhusus untuk doa-doa yang baik saja. Ini tapi menurut pendapat ya. Kalau kila biasanya lemah pendapatnya. Wasyar'an akwalun wa af'al muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim ghaliban. Secara syariat, sholat adalah beberapa ucapan dan beberapa gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam secara golib, ya, secara kebiasaan, maksudnya secara normalnya begitu. Quyudu ta'rif, qauluhu goliban khoroja bihi annahu qad yakunu sholatu katali. Dalam pengertian tadi ada kata goliban, goliban artinya normalnya demikian. Ini mengecualikan sholat-sholat yang akan dijelaskan nanti. Sholat-sholat yang tidak normal ya. Yang pertama, akwalan la af'alan ka sholatil janazah wa sholatil marbuti wal maridil ladhi yujri arkana sholati ala qalbih. Yang pertama, ada sholat yang hanya berupa ucapan saja, tidak berupa gerakan. Yaitu seperti sholat jenazah, sholatnya orang yang diikat ya. Ada orang yang diikat, kemudian dia sholat, itu kan tidak bisa bergerak gitu. Atau seorang yang sakit yang sholatnya dengan hati saja menjalankan gerakan sholat, menjalankan rukun sholat di dalam hatinya, itu kan tidak ada gerakan sama sekali. Yang kedua, af'alan la akwalan ka sholatil ahras. Ada sholat yang berupa gerakan saja tidak ada ucapan, contohnya seperti sholat orang yang bisu, orang yang tunawicara. Yang ketiga, la af'alan wa la akwalan ka sholatil ahrasil marbut. Yang ketiga, sholat yang tidak ada gerakan, tidak ada ucapan. Contohnya seperti sholatnya seorang yang bisu yang diikat ya. Sudah bisu diikat pula. Jadi tidak ada ucapan, tidak ada gerakan. Fadlu sholati ya ruknu tsani min arkanil Islam wa hiya amududdin wa fadluha azim kama waradat bihil ayatul Qur'aniyah wal ahaditsun nabawiyah. Keutamaan sholat. Sholat adalah rukun kedua dari rukun Islam. Sholat merupakan tiang agama, pilar agama, dan keutamaannya sangat besar. Seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Muhammad. Min dzalika qawluhu ta'ala wa aqimish sholata lidzikri wa qawluhu wa aqimish sholata tarafayyin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat dzalika dzikrul dzakirin. Termasuk dari ayat yang menjelaskan sholat adalah ayat dirikanlah sholat untuk mengingatku, supaya mengingatku. Dan dirikanlah sholat di ujung siang, dua ujung siang ya, maksudnya pagi dan sore, dan di malam hari. Sesungguhnya semua sesungguhnya perbuatan baik bisa menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk ya, bisa membersihkan perbuatan buruk. Hal itu adalah pengingat bagi orang-orang yang mengingat. Ini terjemah versi saya ya. Kalau tidak sesuai dengan depak ya, mohon maaf. Halaman 180. Malam yamtahid am au apa ini? Ya tanakho. Malam. Duh. Gimana ini? Waduh. Ada yang kurang ya. Ada yang belum dibaca tadi di paragraf terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innal abda idza qama fi sholati futihat lahul jinan wa kusifat lahul hijabu bainahu wa baina rabbih wastaqbalat hulhurul ain. Wah, ini hebat sekali ya. Seorang hamba saat ia melakukan sholat, maka pintu-pintu surga dibukakan untuknya dan penghalang antara dirinya dengan Tuhannya dihilangkan. Dan orang yang sholat itu dilihat ya, dilihat oleh bidadari surga. Maksudnya bidadari surga itu melihat ya, menatap. Jadi kalau kita sholat itu ditatap bidadari surga ya. Wah, sudah apa itu? Mungkin sudah minta mungkin. Selama tidak malam yah yamtahid au yatanakho. Selama tidak mengeluarkan ingus ya, mengeluarkan ingus atau apa itu, mengeluarkan dahak. Ya tanakho apa ya? Seingat saya mengeluarkan dahak ya. Coba saya cari dulu biar tidak sesat ya. Nakho'a. Sebentar saya cari di kitab Munawir dulu. Saya ingat saya mengeluarkan darah, saya ingat saya. Ini cara. Nakho'a ya. Malam ya tanakho. Apa artinya? Tanah berdahak ya. Benar ya, tidak berdahak, tidak apa? Mengeluarkan ingus atau berdahak. Wa inna fi sholati la syifa. Di dalam sholat ada kesembuhan, ada obat ya. Jadi sholat itu obat. Wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Kecintaanku ditetapkan Allah untuk sholat. Jadi kesukaan hati Nabi Muhammad itu berada di dalam sholat ya. Maksudnya Nabi itu suka sekali sholat. Wa innal abda idza qama yusalli utiya bidunubihi fawudiat ala ra'sih au ala atikih fa kullama raka'a au sajada tasaqotat anhu. Nah, ini dahsyat sekali ya. Sesungguhnya seorang hamba bila dia berdiri melakukan sholat, maka dosa-dosanya diletakkan di atas kepala, atau ada riwayat lain di atas pundak ya, di atas pundak. Dosanya didatangkan lalu diletakkan di atas kepala atau di atas pundak. Lalu setiap ia ruku atau sujud, maka doa itu tercecer sedikit demi sedikit ya, terjatuh. Dosanya terjatuh. Jadi ya hilang. Wa qala al ulama inna sholata afdhalul ibadat al badaniyah fa farduha afdhalul furud wa nafluha afdhalun nawafil. Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat adalah ibadah badan yang terbaik, maka kefarduan sholat adalah fardu terbaik. Sholat fardu adalah kefarduan terbaik, dan sholat sunnah adalah ibadah sunnah terbaik. Babu awqati sholati as-salawatul maktubatu khamsun wa hiya dhuhru wal asru wal maghribu wal isya'u wal fajru wa qad jama'aha Allahu li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hadatainil ayatain. Sholat yang diharuskan dalam sehari semalam ada 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholat fajar. Subuh itu sholat fajar ya, di dalam kitab ini. Dan 5 sholat itu dikumpulkan Allah kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad, di 2 ayat ini. Qala ta'ala fa subhanallahi khina tumsuna wa khina tusbihun, walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asiyaw wa khina tuthirun. Maha suci Allah di saat kalian berada di sore hari, di saat kalian berada di pagi hari. Di biasanya tumsun ini apa, sholat duhur dan asar ya. Sore ya. Tusbihun pagi. Dan hanya milik Allah seluruh pujian di langit maupun di bumi. Dan di sore hari. Dan di saat engkau berada di siang hari. Wah, berarti tumsun. Wa'asiyan. Tumsun ini sore ya. Berarti sholat. Sholat apa itu? Asar. Tusbihun sholat subuh. Asiyan malam. Berarti isya dan maghrib. Tudhirun sholat duhur. Wa qala ta'ala aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana masyhuda. Dirikanlah sholat saat terbitnya matahari hingga malam hari. Dan dirikanlah Quran fajr. Bacaan fajr. Ini ya sholat subuh maksudnya. Karena bacaan fajar, membaca Al-Quran di waktu fajar itu disaksikan. Aksamu awqati sholati, yan qasimu waktu kulli sholatin ila awqatin sittatin. Pembagian waktu-waktu sholat, waktu setiap sholat dibagi menjadi 6 waktu. Wahia waktul fadilah. Yang pertama waktu fadilah ya, waktu utama. Idza shalla al-insanu fi hadzal waqti hasala ala fadilati awalil waqti wa yakunu dzalika bil istighali bi asbabis shalah min duhulil waqti tsumma badara bis shalah. Waktu yang pertama dinamakan waktu fadilah. Bila seseorang melakukan salat di waktu ini, maka mendapatkan keutamaan awal waktu. Keutamaan awal waktu bisa didapatkan dengan melakukan sebab-sebab sholat. Sebab-sebab sholat adalah masuknya waktu dan bergegas melakukan sholat. Jadi setelah waktu masuk langsung sholat ya, langsung sholat. Asbabus sholati. Duh, ini sudah ada asbabus sholat ya. Min duhulil waqti tsumma mubadara bis sholat. Istighal bi asbabis sholat. Jadi masuk waktu lalu bergegas sholat. Wa asbabus sholati. Ini ya, tadi sudah dijelaskan asbabus sholat, sekarang asbabus sholat lagi ya. Ka ijabatil muadzin wa taharati wa satril aurah wa intidharil jamaah wa nahwi. Sebab sholat seperti menjawab adzan, bersuci, menutup aurat, dan menunggu jamaah, dan yang lain. Yang kedua waktu ikhtiar. Ai ikhtaru syari'u an tusalla sholatu fi hadzal waqti illam tusalli fi waqtil fadilah. Yang kedua waktu ikhtiar ya. Waktu ikhtiar artinya syari' ya. Syari' ini bisa Allah bisa Nabi maksudnya. Ya hakikatnya tetap Allah. Syari' memilih melakukan sholat di waktu itu bila tidak sholat di waktu fadilah. Jadi kalau tidak sholat di waktu fadilah, nanti pilihannya waktu kedua ini. Sekarang halaman 182. Halaman 182. Yang ketiga waktu jawas. Ayat juzu antu akhara sholatu ila hadzal waqti wa qad yakunu bi karahatin aw biduni karahah. Yang ketiga waktu jawas. Waktu jawas artinya boleh mengakhirkan sholat hingga waktu ini. Waktu jawas itu ada dua, ada yang karohah, ada yang makruh, ada yang tidak makruh ya. Yang keempat waktu hurmah. Ayah rumu ta'khiru sholat ila hadzal waqti li'annahu sayaqa'u juz'un minha kharijal waqti. Yang keempat waktu hurmah ya. Hurmah artinya haram mengakhirkan sholat hingga waktu ini. Karena bagian dari sholat akan dilakukan di luar waktu. Bagian dari sholat kalau melakukan sholat di waktu ini, maka sebagian sholat berada di luar waktu. Yang kelima waktu udrin. Ayat juzu antusolat solatu fi hadal waktu lil udri ka udri safari wal marot. Yang kelima waktu udur, artinya diperbolehkan melakukan sholat di waktu ini karena ada udur. Contoh udur seperti udur perjalanan atau udur sakit. Yang keenam waktu darurah. Wahwa akhirul waktu idza zalal mani ka haidin wa nahwi faqad baqiya minal waktu qadru takbiratul ihram aw aktsar. Yang terakhir waktu darurah yaitu akhir waktu ya, akhir waktu bila penghalang sholat telah hilang ya. Penghalang kesahan sholat telah hilang. Penghalang kesahan sholat seperti had atau yang lain. Dan waktu masih menyisakan takbiratul ihram atau lebih ya. Waktu masih menyisakan kadar takbiratul ihram atau lebih. Jadi selama masih ada waktu itu, maka ya itu namanya waktu darurah. As-salatul ula adh-dhuhru. Sholat yang pertama adalah sholat duhur. Wasumiyatid duhru li'annaha dhuhiratun fi waqti nahar. Wakila li'annaha tuf'alu fi waqti dhuhirah. Wakila li'annaha awalu sholatin dhuharat fil islam. Mengapa sholat ini dinamakan sholat duhur? Karena sholat ini terlihat di waktu siang hari. Dhuhirah itu terlihat ya. Ada yang mengatakan karena sholat ini dilakukan di waktu panas. Ada yang mengatakan karena sholat duhur adalah sholat pertama yang terlihat di Islam. Maksudnya sholat pertama yang dilakukan ya. Jadi sebenarnya sholat pertama yang wajib itu subuh sebenarnya ya. Sholat itu kan syariatnya saat Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj kan malam hari. Jadi mestinya Nabi di subuh ya, di waktu subuh di apa peristiwa Isra Mi'raj di saat subuh itu sudah wajib melakukan sholat subuh. Tapi Nabi tidak sholat subuh. Tidak sholat subuh bukan seperti kita malas ya. Maksudnya Nabi tidak sholat subuh itu karena belum diberitahu caranya. Jadi caranya belum tahu. Belum diberitahu caranya saat sholat duhur ya. Diajak sholat Malaikat Jibril. Wa waktuha. Waktuha yadkhulu bizawali samsi. Waktu sholat duhur dimulai dari bergesernya matahari ke barat dari tengah langit. Wa yakhruju idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa yara dhillul istiwa fala yusabu dhillul mawjudu indal istiwa. Waktu sholat duhur keluar bila bayangan benda ukurannya sama dengan benda. Bayangan benda ukurannya sama dengan bendanya. Mengecualikan bayangan istiwa, mengecualikan ada di saat istiwa, bayangan yang ada di saat matahari tepat berada di tengah langit. Jadi bayangan itu tidak dihitung ya. Bayangan itu tidak dihitung. Halaman 183. Kalau jam segini Shopee pasti ada ada apa? Ada notifikasi ya. Biasanya notifikasi Shopee itu suaranya putus-putus biasanya. Wa zawalu huwa mayru samsi an wasati sama'i ka bidis sama' bitijahil ghurub. Ya, makna zawal adalah bergesernya matahari dari tengah langit ya. Tengah langit itu bahasa Arabnya kabidus sama. Kabid itu kalau tidak salah jantung ya, jantung langit. Mengarah ke barat ya. Kalau mengarah ke timur ya kiamat nanti. Al istiwa'u bulughu syamsi ila wasati samai wa indahu. Wah, ini gimana kok begini ya? Al istiwa'u. Wah, kok jadi blur gini ya? Al istiwa'u bulughu syamsi ila wasati samai wa indahu yakunu lil asya'i dhillun basitun yusamma dhillal istiwa. Istiwa adalah sampainya matahari ke tengah langit dan di saat itu semua benda yang ada di bumi memiliki bayangan yang panjang. Bayangan itu dinamakan dhilul istiwa. Jadi bayangan yang ada di saat istiwa dinamakan bayangan istiwa. Awqatu sholati dhuhri sittatun. Waktu sholat duhur ada 6. Satu waktu fadilah. Min awalil waqti biqadri istighali bi asbabi sholah. Waktu fadilah yang pertama namanya waktu fadilah ya. Waktu fadilah adalah awal waktu dengan kadar sibuk melakukan sebab-sebab sholat. Ya tadi, wudu, menjawab azan, dan lain-lain tadi. Maksudnya waktu fadilah itu bukan berarti setelah masuk waktu langsung sholat, tidak. Jadi masuk waktu, wudhu dulu, menjawab adzan dulu, baru sholat. Itu namanya istighol bi asbabi sholat. Yang kedua, waktu ikhtiyari min awalil waqti ila ayyab qaqad rumaya sa'u sholat. Waktu ikhtiar, yang kedua waktu ikhtiar dimulai dari awal waktu hingga waktu menyisakan, hingga tersisa waktu yang masih muat, ya, yang masih muat digunakan sholat. Yang keempat, waktu jawas min awal waktu ila ayab kokot rumaya sausolah. Yang ketiga, waktu jawas, ya, waktu jawas ini dari awal waktu hingga menyisakan kadar yang masih muat untuk digunakan sholat. Yang keempat, waktu hurmah dalamnya kominal waktu kot rumaya sausolah. Waktu hurmah bila yang keempat, ya, yang keempat waktu hurmah bila hanya tersisa waktu yang masih muat digunakan sholat. Yang kelima, waktu udrin, waktu asri kulluhu. Waktu udur adalah waktu asar, jamak ta'akhir, ya. Yang keenam, waktu dorurah, lil ha'idi wa nufasa wa gurihima idha zalal mani'u wa bagia minal waqti qadru takbiratul ihram. Yang terakhir, waktu dorurah bagi perempuan yang haid dan nifas atau yang lain, bila penghalang sholat, penghalang kesahan sholat berhenti atau hilang dan masih menyisakan takbiratul ihram, itu waktu dorurah. As-salatu tsaniyah al-asru, salat yang kedua adalah salat asar. Wa hiya lughatan ad-dahru, makna bahasa asar adalah masa, ya, masa, masa atau waktu. Wa hiya afdhalus shalawatil khamsi wa salatul wusta al-musyaru ilaiha fi qawlihi ta'ala hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sholat asar adalah sholat yang paling utama di antara lima, di antara empat sholat yang lain, di antara lima sholat yang harus dilakukan di satu hari satu malam, ya. Sholat asar adalah sholat wusta yang diisyaratkan di dalam Al-Quran. Jagalah sholat dan sholat wusta. Jadi ada ayat Al-Quran yang berbunyi sholat wusta, itu maksudnya sholat asar. Waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dengan khusyuk, dengan berdoa. Waqtuha yatahulu idza sara dzil kulli syai'in mithlahu ghairu dzil istima' wa zada qalilan. Waktu salat asar masuk saat bayangan benda ukurannya sama dan lebih sedikit. Ukurannya lebih sedikit, ya. Bayangan benda ukurannya lebih panjang sedikit dari benda. Tapi seperti tadi, ini mengecualikan waktu istiwa, ya. Bayangan yang ada di istiwa itu tidak dihitung. Wa yakhruju bi ghurubi kursi samsi. Waktu sholat berakhir atau keluar dengan tenggelamnya bundaran matahari, ya. Bundaran matahari. Halaman 184. 184. Awqatu sholatil asri sab'atun, waktu sholat asar ada 7. Yang pertama, waktu fadilah min awalil waqti biqadri istighali bi asbabi sholah. Yang pertama, waktu fadilah yaitu awal waktu dengan kadar sibuk melakukan sebab sholat. Yang kedua, waktu ikhtiar minin tihai waqtil fadilah ila masiri dhilli kulli syai'in mithlaihi ay marrataini. Yang kedua, waktu ikhtiar dimulai dari berakhirnya waktu fadilah hingga bayangan benda dua kali lipat dari panjang benda. Yang ketiga, waktu jawas bila karohah minin tihai waktu ikhtiari ilal isfirar bahwa ayasira su'a usam sifau koru usil jibalil aliyah. Yang ketiga, waktu jawas tanpa makruh, ya, jawas tanpa kemakruhan itu dimulai dari berakhirnya waktu ikhtiar hingga isfirar. Isfirar adalah tersisanya cahaya matahari di ujung atas gunung, ya. Jadi ada gunung-gunung yang tinggi. Di gunung-gunung itu masih ada sisa cahaya matahari, itu namanya isfirar. Yang keempat, waktu jawazin bikaroha minal isfirari ila ayyab kominal waqti qadru ma yasau shalah. Yang keempat, waktu jawaz, ya, dengan kemakruhan. Kalau tadi kan bila karoha, kalau ini bikaroha. Dimulai dari isfirar hingga menyisakan kadar yang masih cukup untuk melakukan sholat. Yang kelima, waktu hurmah. Di dalamnya berkominal waktu qadru ma yasau shalah. Waktu hurmah bila waktu tidak menyisakan kadar untuk melakukan sholat. Yang keenam, waktu udrin al-duhru kulluhu. Waktu udur adalah waktu sholat duhur. Yang ketujuh, waktu darurah idza zalal mani'u waqta qiyamina waqti qadru ma yasau takbiratul ihram. Yang ketujuh adalah waktu darurah ya. Waktu darurah adalah waktu hilangnya penghalang kesahan sholat. Waktu hilangnya apa itu penghalang kesahan sholat dan di saat itu dan waktu masih cukup untuk melakukan takbiratul ihram. Ini nanti masalah waktu-waktu ini setelahnya sampai ke apa ini? Waktu yang haram melakukan sholat. As-salatu tsalitsah al-maghrib. Sholat yang ketiga adalah sholat maghrib. Rugotan waktul ghurub. Bahya aksoru sholawati waktan. Secara bahasa maghrib adalah waktu tenggelam. Ya, tenggelamnya matahari ya. Ya tenggelam secara mutlak. Waktu maghrib adalah waktu yang paling pendek di antara yang lain. Waktu hayat hulu bi-gurubi kursi samsi. Waktu maghrib masuk dengan tenggelamnya bundaran matahari. Wayahruju bi-gurubi syafaqil ahmar wahwal khumratu fil ufuk. Waktu maghrib keluar waktu maghrib keluar dengan tenggelamnya syafaqul ahmar. Syafaqul ahmar ya mega merah. Syafaqul ahmar adalah warna merah yang ada di kaki langit ya. Kaki langitnya, langit bagian bawah. Bagian bawah sesuai penglihatan kita ya. Karena langit kan tidak ada yang bawah. Kaki langit atau cakrawala. Kemudian halaman 185. Auqatu sholatil maghribi sab'atun. Waktu sholat maghrib ada 7. Yang pertama waktu fadilah. Min awalil waqti biqadril istighali bi'asbabi sholah. Yang pertama waktu fadilah dimulai dari awal waktu dengan kadar sibuk melakukan sebab sholat. Yang kedua waktu ikhtiar nafsu waktu fadilah. Waktu ikhtiar itu sama dengan waktu fadilah. Jadi sama ya. Yang ketiga waktu jawas bila karohah nafsu waktu fadilah. Yang ketiga waktu jawas bila karohah itu sama dengan waktu fadilah. Jadi tiga waktu ini, 1, 2, 3 itu sama waktunya. Yang keempat waktu jawas bila karohah min intihai waktu fadilah ila ayah buka minal waqti qadrumaya sausolah. Yang keempat waktu jawas bikaroha ini dimulai dari habisnya waktu fadilah hingga menyisakan kadar yang masih cukup melakukan sholat. Yang kelima waktu hurmah idhalam yabqa minal waqti qadruma yasau sholah. Silongkas. Waktu jawas bikaroha berakhirnya waktu fadilah hingga menyisakan kadar yang masih muat melakukan sholat. Yang kelima waktu hurma idalam yaqa minal waqti qadruma yasau sholah. Bila tidak menyisakan waktu untuk melakukan sholat. Yang keenam waktu udrin waktu isya'i kulluhu seluruh waktu isya. Dan yang ketujuh waktu darurah idza zalal man'u wa baqiya minal waqti qadruma yasau takbiratul ihram. Waktu darurah adalah hilangnya penghalang kesahan sholat dan waktu masih menyisakan untuk takbiratul ihram. Yang ketujuh, as-salatur rabi'ah al-isya'u. Sebentar ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Omong ya. Omong.